Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk belajar Quran, untuk belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu yang ada padanya itu tidak akan mengenal kadaluarsa, tidak akan mengenal basi, berbeda dengan ilmu-ilmu yang itu buatan manusia, hasil karya manusia. Di satu tempat pas, tapi di tempat yang lain tidak. Di satu masa tepat, di masa yang lain justru bertolak belakang. Maka kebahagiaan, kenikmatan yang agung bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk bisa ngaji Quran, untuk bisa ngaji sunnah-sunnah nabawiyah. Demikian pula perkara yang penting, dengan ngaji Quran, dengan ngaji sunnah, maka seorang akan benar dalam ia bersikap. Terlebih-lebih di zaman yang sekarang kita ada, terlebih-lebih sikap seorang terhadap penguasanya ini sangat amat dibutuhkan padanya ilmu yang terambil dari Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami para sahabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ini perkara yang sangat amat penting. Terlebih-lebih lagi di masa, di waktu kita sekarang ini, di mana kedudukan penguasa atau pemerintah atau wulatul umur baru mendapatkan ujian dan tantangan yang berat, dikarenakan banyak dari rakyat yang tidak paham syariat. Bagaimana sikap rakyat terhadap penguasanya. Salah satu contohnya misalnya, dilarang untuk menyebarkan aib penguasanya, baik lewat tulisan atau lewat lisan, ini sudah pada dilanggar, sudah pada diterjang, sehingga yang terjadi aib penguasa disebarkan di mimbar-mimbar Jumat, di buletin-buletin, di media-media sosial, majalah, koran, dan macam-macam. Banyak sekali isinya menghujat, menyebutkan cacat, menyebutkan aib dari penguasanya. Sehingga di ketika rakyat atau mayoritas rakyat sudah ngerti cacat, aib, keburukan-keburukan penguasanya, akan mengakibatkan kewibawaan penguasa itu jatuh. Penguasa ndak kajen lagi, ndak dihormati. Kalau penguasa sudah ndak kajen, ndak dihormati, bikin aturan yang ndak ada yang jalanin. Ketika penguasa sudah ndak punya kewibawaan, maka na'udzubillah, hukum rimba nanti yang berjalan. Para preman akan bermunculan. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi di antara manhaj atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menasihati penguasanya, mereka juga pada melanggarnya, menerjangnya, padahal hadisnya jelas. Man arada ayan sahalizi sultan fal yakhud biyadih fal yahlubih. Barang siapa yang berkeinginan untuk menasihati penguasa, maka ndaklah ia gandeng tangannya, kemudian ajak berduaan. Jika diterima nasihatnya, alhamdulillah. Jika tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Syariat ini sudah tidak dipakai lagi. Demikian pula Nabi mengatakan, afdalul jihad. Dalam riwayat yang lain, a'zamul jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak yang disampaikan di hadapan penguasa jahat. Dijelaskan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, musyafahatan. Jadi berbicara di depan penguasa jahat tadi. Ini pengamalan dari hadis ketika hendak menasihati penguasanya. Tidak di jalan-jalan, tidak di lapangan-lapangan, akan tetapi di hadapan penguasa jahat tadi, nasihat disampaikan. Ini sudah dilanggar. Demikian pula di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, wa idza stungfirtum fangfiru. Apabila kalian diperintah untuk maju perang, maka berangkat. Sehingga di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak berjihad kecuali di bawah komando penguasa atau pemerintahnya. Tidak sekelompok manusia mengomando untuk pergi jihad. Jamaah fulani memerintahkan untuk perang. Partai fulani memimpin untuk perang di jalan Allah, tidak demikian yang diperintahkan oleh syariat. Akan tetapi di antara manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak berjihad kecuali di bawah komando, perintah dari penguasanya. Ini yang semestinya dijalani. Jadi tidak asal-asalan. Demikian pula di antara manhaj dan sikap ahli sunnah yang banyak diterjang adalah sikap terhadap orang-orang kafir. Di antara manusia ekstrim terhadap orang-orang kafir sehingga kebablasan dalam ekstrimnya, apakah menjadi teroris, Al-Qaeda, jamaah jihad, dan yang semacamnya. Sehingga salah dalam mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Di sisi yang lain, di antara mereka lembek, kebablasan dalam bertoleransi. Apakah itu yang namanya orang-orang liberal? Dikit-dikit toleransi sampai pada tingkatan mengorbankan prinsip. Sampai pada tingkatan ideologinya yang dikalahkan gara-gara hendak bertoleransi. Sampai terucap semua agama sama. Ini toleransi yang kebablasan, salah besar. Ahli sunnah tidak yang ini, tidak pula yang itu. Sehingga di ketika manusia mau menerapkan syariat sehubungan dengan pemerintahnya, diantaranya tidak intervensi atas tugas dan wewenang penguasanya, dan juga mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ini akidah-akidah sehubungan antara rakyat dengan penguasanya. Kalau itu dijalani, kalau rakyat pada paham masalah itu, maka yang terjadi adalah kedamaian, ketentraman, nyaman, menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk. Akan tetapi, jika perkara-perkara ini dilanggar, maka yang terjadi sebaliknya. Rakyat gampang diprovokasi. Rakyat gampang diadu domba dengan penguasanya. Sehingga kehidupan ini tidak tambah semakin tenang dan tentram, akan tetapi justru sebaliknya, diliputi was-was. Nanti apa yang terjadi ya? Kira-kira bakal ada kejadian apa? Kalau sekarang kayak begini, terus 2 tahun lagi kayak apa? Terus nanti bagaimana ketika terjadi pilihan presiden dan semacam abrek-abrek dari bentuk-bentuk was-was, ketakutan. Ini yang muncul di ketika rakyat tidak lagi menerapkan apa yang dituntunkan oleh syariat. Maka dari sini ikhwan fiddin hafizakumullah, ini di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini pula yang kita ajarkan pada anak-anak kita, santri-santri kita, yang kita dakwahkan ke masyarakat, sehingga harapannya rakyat itu pada ngerti, pada paham akan tuntunannya sebagai seorang rakyat. Dan juga kita ulangi sekali lagi, untuk mendoakan penguasa negeri ini, terlebih-lebih lagi di waktu-waktu mustajab, apakah di sepertiga malam yang akhir, ataukah bainal azan wal qomah, ataukah di beberapa saat sebelum maghrib di hari Jumat, atau di tempat-tempat mustajab yang lainnya. Kita doakan agar penguasa negeri ini mendapatkan hidayah dan taufik. Kita doakan agar para pengambil kebijakan negeri ini mendapatkan hidayah dan taufik, sehingga tidak mengambil kebijakan, tidak memutuskan kecuali perkara yang untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Hidup kita doakan penguasa negeri ini agar dijauhkan dari teman-teman duduk yang jahat dan jelek. Kita doakan agar kurona usu ini dijauhkan dari penguasa negeri ini, diganti dengan teman-teman duduk yang saleh, teman-teman duduk yang bertakwa dan beriman, sehingga di ketika kaum muslimin pada mendoakan kebaikan untuk mereka, terlebih-lebih dari kalangan du'afa dan masakinnya, ini di antara asbab yang akan menjadikan terkabulnya doa, sehingga Allah merubah, memperbaiki kalbu-kalbu kita, demikian pula kalbu-kalbu penguasa negeri ini. Ketika penguasanya baik, maka akan menjadi baik rakyat, negeri, dan seluruhnya. Sehingga sebagaimana asar yang ma'ruf dari Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, "Lau kana li da'watun mustajabatun la da'autu li sultan." Andikan aku punya doa yang aku tahu pasti dikabulkan Allah, maka doa tersebut aku akan panjatkan untuk kebaikan penguasa. Kalau seorang punya doa yang dia ngerti, doanya itu pasti terkabul. Bukan untuk dirinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk keluarganya, tapi diperuntukkan bagi penguasanya. Maslahatnya lebih besar. Dengan bagus dan baiknya penguasa, akan jadi bagus negeri rakyat seluruhnya. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Karena memang ini juga termasuk dari pengamalan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Di antaranya adalah wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antara bentuk nasihat kita kepada mereka, atau kebaikan kita kepada mereka adalah dengan mendoakannya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fiddin hafidhani wa hafidhakumullah, seiring dengan kondisi yang gampang sekali berubah, kondisi yang tidak menentu, maka sudah selayaknya untuk kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus-menerus diberikan istiqomah kuat dalam tegar teguh di atas sunnah, tidak terbawa arus karena banyaknya yang binasa. Banyaknya yang tidak mengikuti sunnah kan berarti banyak yang binasa. Jadi tidak terbawa arus, tidak terpengaruh karena banyaknya manusia yang tak binasa atau tidak mengikuti sunnah. Sehingga dibutuhkan untuk kita semangat ngaji. Dibutuhkan untuk kita terus menerus berdoa agar diberikan keistiqomahan. Kemudian juga perkara yang penting. Terkadang seorang sangat amat rutin mengikuti perkembangan yang terjadi. Apakah lewat Quran-Quran atau lewat internet, media sosial, saabreknya, rutin mengikuti perkembangan. Bahkan dia cari-cari di mana ada pembahasan masalah perkembangan seputar negeri ini. Bagaimana tokoh fulani, bagaimana pejabat fulani. Maka kita nasihatkan untuk itu ditinggalkan. Sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan yang bermanfaat. Karena terkadang seseorang kalau sudah terjerumus dalam masalah tersebut, pengen terus mengikuti. Ini perkembangan terakhir Ahok gimana? Wah, ini perkembangan apa itu Jessica dikapaki misalnya. Itu terus kayak pengin mengikuti dan mengikuti. Sehingga waktunya habis di situ. Demikian pula aktivitas kita terganggu. Pikiran kita jadi berat, beban. Ikut mikir sesuatu yang bukan kapasitas kita. Ikut mikir perkara-perkara yang kita tidak bisa menjangkaunya. Padahal Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Bukan kapasitas kita untuk mikir negoro, untuk mikir istilahnya bagaimana pejabat fulani, bagaimana gubernur fulani, bukan kapasitas kita. Sekalipun bukan maknanya tidak ada yang mikir, yakinlah bahwa orang-orang yang memang memiliki kapasitas, yang memiliki ilmu sudah memikirkan bab itu. Menjalin hubungan dengan para ulama. Sehingga di ketika mengambil keputusan itu tepat. Di ketika bersikap itu pas. Adapun sebatas mengikuti, padahal ilmu juga pas-pasan, ngajinya saja bolong-bolong, tapi dalam mengikuti media sosial terus, rutin, rajin. Akibatnya apa? Ikut komentar. Ikut ngomentari. Na'udzubillah, ikut menyalahkan. Siapa? Maknanya akidahnya sudah mulai kena. Yang seharusnya itu husnudzon, berbaik sangka kepada penguasa. Akhirnya dengan ia mengikuti media tadi sampai pada kesimpulan, oh penguasa itu zolim. Oh penguasa itu tidak adil. Sehingga apa? Manhajnya sedikit demi sedikit rusak. Dia enggak sadar kalau telah merusak manhajnya dengan ia mengikuti berita dan berita dan berita. Yang lebih parah lagi, ketika itu disebarkan, ketika itu di copy paste, diposting sana sini. Ini yang lebih parah lagi, sudah kobarnya enggak benar, sudah mengambil keputusan salah, disebarkan ke sana kemari lagi. Sehingga bukan menjadikan tambah semakin baik, tapi justru tambah semakin menambah rusaknya kondisi dan keadaan. Maka hentikan, sudah ada yang mengkaji masalah itu, sudah ada yang memikirkan masalah itu. Kalau memang dibutuhkan bersikap, nanti ada yang membimbing kita, nanti ada yang ngabari kita, sehingga akan tepat dalam bersikap. Ini yang semestinya untuk kita lakukan. Kemudian juga termasuk dari apa yang kita ingatkan, apa yang disebutkan oleh atau yang dirojehkan oleh Ibnu Hisham dalam tarikhnya, beliau menyebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dari semenjak hijrah sampai beliau meninggal itu kurang lebih 10 tahun. Di masa 10 tahun ini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan peperangan yang beliau pimpin sendiri 27 kali dalam kurun waktu 10 tahun. Sudah 27 peperangan yang beliau pimpin sendiri, yang beliau ada di situ. Sehingga di ketika beliau datang ke Madinah, tentunya dari 10 tahun itu kan tidak langsung perang. Pertama kali datang, bangun masjid dulu. Beliau juga bangun masyarakat. Beliau juga berdagang. Beliau juga berkebun. Beliau juga punya keluarga. Padahal dari 10 tahun tadi, kalau 27 ya kurang lebihnya per 4 bulan sekali perang. Itu yang ada di situ Nabi SAW. Adapun yang Nabi SAW cuma sebatas mengutus, menyuruh, ini lebih banyak lagi. Sampai ada yang mengatakan 70 lebih dalam kurun waktu 10 tahun itu. ini menunjukkan betapa amat sangat dulu kehidupan para sahabat dipenuhi dengan semangat, dipenuhi dengan pembangunan mental, dipenuhi dengan istilahnya etos kerja yang tinggi. Dia harus persiapan ini dan itu, mengatur strategi ini dan itu kan butuh waktu semuanya. Demikian pula bagaimana membuat kuda-kuda ini larinya kencang, ini juga butuh waktu, butuh tenaga. Bagaimana mengumpulkan perbekalan, sehingga kehidupan Nabi dan para sahabat benar-benar di atas barokah. Sampai-sampai ada anak-anak kecil belasan tahun, karena sudah terdidik mentalnya, karakternya sudah jadi, anak-anak kecil merengek-rengek datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didaftar boleh ikut perang, minta didaftar untuk ikut perang. Kenapa? Karena memang masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka para sahabat barokah dari umur yang Allah ta'ala berikan kepada mereka. Ini sedikit tentang kehidupan yang dijalani oleh mereka para sahabat, yang di tengah-tengah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu tsaminatu, permasalahan yang ke-8. Al-istidlalu 'ala butlani syai bi annahu lam yattabi'hu illa ad-du'afa, berdalilkan atas batilnya sesuatu dengan tolok ukur bahwa tidak mengikutinya kecuali orang-orang lemah. Jadi sesuatu itu dianggap batil karena yang mengikutinya dari golongan orang-orang lemah. Ini kebalikan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin menyebutkan bahwa tolok ukur kebenaran itu ketika para pengikutnya adalah orang-orang kuat dari kalangan agnia, orang-orang kaya, dari kalangan para tokoh, menurut mereka berarti mereka itu di atas kebenaran. Sekarang kebalikannya, bahwa sesuatu itu dianggap batil dikarenakan yang mengikutinya dari kalangan orang-orang lemah. Kaqoulihi anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami beriman kepadamu sementara pengikutmu itu dari kalangan orang-orang rendah, dari kalangan orang-orang hina? Demikian pula surat ayat yang lain, aha ulai mannallahu alaihi min bainina. Apakah orang-orang lemah seperti mereka itu yang Allah karuniakan kepada mereka hidayah min bainina di antara kita? Apakah orang-orang yakni rendahan seperti mereka itu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka karunia min bainina di antara kita? Kini ucapan mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah di akhir ayat, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Ini permasalahan yang ke-8. Di mana permasalahan ini adalah lawan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tolok ukur kebenaran itu kalau yang mengikuti al-haq, orang-orang kuat. Kalau yang sekarang, kalau diikuti orang-orang lemah, berarti itu di atas kebatilan. Hadza mizanu ahlil jahiliyah. Inilah tolok ukur atau timbangan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh menyeru mereka untuk mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, beribadah hanya kepada Allah semata, maka mereka berucap, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami beriman, diperintahkan untuk beriman kepadamu, sementara pengikutmu adalah orang-orang rendahan, sementara pengikutmu adalah orang-orang hina? Falau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya. Andaikan engkau wahai Nuh di atas kebenaran, niscaya pengikutmu adalah orang-orang kuat. Niscaya pengikutmu adalah orang-orang kuat. Ini ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa fil ayah al-ukhra, wa manaraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu illal ladzina hum araziluna, kecuali mereka adalah orang-orang hina di antara kami, badiyar ra'i, yang pendek akalnya, pikirannya cetek. Ini ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga ketika mengikuti itu tidak direnungkan, min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkir. Ketika mengikuti itu tidak direnungkan terlebih dahulu, tidak dipikir terlebih dahulu. Ini tuduhan mereka. Demikian pula orang-orang musyrik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengejek, mereka menghina, karena orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dari kalangan orang-orang lemah, di antaranya Bilal, kemudian Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir dan keluarganya, dan sahabat-sahabat yang lain dari kalangan orang-orang yang lemah. Sampai ketika itu mereka pada mengatakan, manajlisu ma'ak wahaulai indak, kami enggak akan duduk bersamamu wahai Muhammad kalau orang-orang hina ini ada di sampingmu. kami enggak akan duduk bersamamu kalau orang-orang rendahan ini ada di sampingmu. Ini yang terjadi. Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafaham ma'ak. Buatkan untuk kami waktu sampai kita bisa natafaham, saling memahami. Jadi buatkan waktu khusus untuk kami yang tidak ada orang-orang lemah ini. Yang tidak ada orang-orang melarat ini. Seakan-akan demikian. Jadi kalau ngaji bareng dengan orang-orang fuqara wal masakin, itu kok merasa hina. Masa aku ngaji bareng wong-wong kae. Trimo ora ngaji. Trimo ora entuk ilmu. Trimo bodho. Seakan-akan demikian. Ini jahiliyah. Ini polahnya. Kelakuan orang-orang jahiliyah. Maka sempat ketika itu karena saking inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka agar mereka juga dapat hidayah, maka sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuruti keinginan mereka, membuatkan untuk mereka waktu khusus sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam Al-An'am 52 dan 53. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sampai lampung ayat. Wala tatrudilladhi, dan jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di awal nahar, di pagi hari, demikian pula di sore hari. Yuriduna wajhah, yang mereka itu menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd liyaqulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain untuk agar mereka mengucapkan ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang semacam ini yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka mimbainina, di tengah-tengah kita, yang mereka maksudkan adalah du'afa'us sahabah. Jadi orang-orang lemah dari kalangan para as-sahabah. Sehingga pada intinya bahwa kelakuan orang-orang jahiliyah, mereka gengsi, mereka apa itu merasa rendah ketika yang mendapatkan hidayah itu dari kalangan orang-orang rendahan, dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin. Mereka enggak mau kalau hidayah ini didahului oleh mereka. Gengsi mereka. Enggak mau kalau hidayah ini didahului oleh mereka. Semestinya kami dulu yang mendapatkan kebaikan, baru kalian wahai orang-orang lemah. Seakan-akan demikian. Mereka gengsi kalau campur dengan orang-orang melarat, orang-orang rendahan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittala'tu, aku melongok ke surga. Faraaitu aktsara man dakhalaha al-masakin. Maka aku melihat ternyata kebanyakan dari penghuninya adalah orang-orang melarat. Demikian pula dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang fuqara akan masuk surga 500 tahun lebih dulu dibanding para agniya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini semestinya untuk banyak-banyak kita mengintrospeksi agar jangan sampai bercokol pada kalbu kita sedikit pun dari kelakuan orang-orang jahiliyah, dari pola pikir orang-orang jahiliyah. Wa syekh ma kataba hadhihi al-masaila lit-tarih wa innama katabaha litahzir bi ayyi hadhira hadhihi al-umur li'annaha min umuril jahiliyah. Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak menulis masalah-masalah ini sebatas untuk sejarah saja. Akan tetapi beliau menulis untuk agar orang-orang itu mendapatkan peringatan dari perkara-perkara ini. Agar orang-orang itu menjauhi perkara ini. Karena inilah perkaranya atau kelakuannya orang-orang jahiliyah. Ini yang diingatkan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Jadi jangan sampai apa yang kita pelajari ini sebatas, oh itu sejarah dulu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Oh itu tarikh, perjalanan hidup orang-orang jahiliyah. Tidak ada sedikit pun kita apa terapkan di masa kini. Tidak ada sedikit pun kita terapkan pada diri masing-masing kita. Bukan demikian. Seorang yang menginginkan nasihat, seorang yang menginginkan untuk kehidupannya lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada penguasa negeri ini sehingga tidak mengambil keputusan kecuali kebaikan untuk Islam dan umat Islam. Afu minkum kalau ada salahnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum.